نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Setelah kita menyelesaikan bab yang pertama dari kitab ini, kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kita akan masuk ke dalam bab yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, bab ad-dukhuli fil Islam, bab masuk ke dalam agama Islam, atau dalam nuskhah yang lainnya, naskah yang lainnya, yaitu bab wujub ad-dukhul fil Islam, bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Pada awal bab ini akan disampaikan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala tiga ayat yang mendukung judul bab ini. Namun kita akan membahas dua ayat yang pertama, sebagaimana ini yang dibahas pertama kali oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala rahimahullah wa qawlullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran ayat yang ke-85. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat nanti akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Qala wa qawluhu ta'ala, dan juga firman-Nya ta'ala, innal dina 'indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala radhiyallahu anhu, telah berkata penulis, semoga Allah meridhoinya, qala babu ad-dukhuli fil Islam, bab masuk ke dalam Islam. Qala lamma zakara fadla al-islami zakara at-targhiba fi ad-dukhuli fihi. Ketika al-muallif telah selesai dari penyebutan mengenai keutamaan Islam, beliau menyebutkan pula hasungan untuk masuk ke dalam Islam. Qala fal Islam alladhi hadhihi mazayahu wa hadhihi fadailuhu la yaliqu bi'aqilin an yarfadahu wa la yadkhula fihi idza kana yuridu an-najata li nafsihi. Maka Islam yang seperti ini keistimewaannya, dan seperti ini keutamaannya, tidak sepantasnya bagi seorang yang berakal dia menolak Islam tadi dan tidak masuk ke dalamnya apabila dia menginginkan keselamatan bagi dirinya. Artinya di sini Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala ingin menjelaskan hubungan antara bab yang sebelumnya dengan bab yang akan dibahas ini, bab mengenai masuk ke dalam Islam. Ya, karena kan sebelumnya dibahas mengenai keutamaan Islam, ya, disebutkan di situ tentang perkara-perkara yang menjadikan Islam ini unggul, menjadikan Islam ini agama yang terbaik, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Maka dengan keutamaan-keutamaan tersebut, tidak sepantasnya bagi seorang yang berakal, ya, tidak melakukan perkara yang akan disebutkan dalam bab ini, yaitu apa? Masuk ke dalam Islam. Ya. Agama yang seperti itu utamanya, sudah sepantasnya seorang yang memang akal pikirannya lurus dan sehat, ya, ketika dia telah memahami keutamaan Islam tadi, ya seharusnya dia masuk ke dalam Islam. Jangan sampai menolak Islam tadi yang memiliki keutamaan yang sangat besar, memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya. Kemudian qala hafizahullah taala, di sini Syekh Shalal Fauzan menyebutkan ayat yang pertama, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima darinya. Qala alladziina yaquluna innahum 'ala diinin wa innahum ya'rifuna Allaha wa ya'buduna Allaha min al-yahudi wan nasara wa ya'buduna ad-dukhula fil Islam laysa 'ala diinin. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya mereka itu berada di atas suatu agama, dan mereka itu adalah orang-orang yang menaati Allah, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dari kalangan Yahudi dan Nasara, namun tidak mau masuk ke dalam agama Islam, sesungguhnya mereka bukan di atas suatu agama. Mereka mengatakan kami beragama dengan agama Yahudi dan agama Nasrani, namun kemudian mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam. Maka hakikatnya mereka tidak beragama. Hakikatnya mereka tidak beragama. Kenapa? Li'annahum 'ala dinin mansukh intahal 'amalu bihi. Karena mereka berada di atas agama yang sudah dihapuskan. Kalau dihapuskan berarti apa? Masih ada atau tidak ada? Tidak ada. Walaupun mereka mengaku ini agama kami, kita katakan agama kalian sudah dihapuskan, agama kalian tidak ada. Intahal 'amalu bihi. Telah berakhir masa untuk beramal dengan agama tersebut. Fala yufiduhum syai'an, maka tidak memberikan faedah kepada mereka sama sekali. Itu ketika mereka beribadah dengan syariat agama mereka tadi yang mereka anggap sebagai agama kalau sudah dihapuskan. Fala la yufiduhum illa ad-dukhulu fil Islam, tidak akan bermanfaat bagi mereka kecuali masuk dalam agama Islam. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan disebutkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak ada agama yang bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Islam saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa la nasraniyyun." Tidaklah seorang pun dari umat ini, yang dimaksud adalah umat dakwah. Apa itu umat dakwah? Yaitu orang-orang yang diseru untuk menerima ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dia menerimanya ataukah tidak. Ya. Namun dia diseru untuk masuk dalam Islam. Ya. Jadi yang dimaksud adalah umat dakwah, umat yang didakwahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Yaitu seluruh umat manusia. Setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah umat dakwah. Ya. Beda dengan umat al-ijabah, di mana umat al-ijabah adalah umat yang mengikuti dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Didakwahi kemudian menerima. Ini umat al-ijabah. Adapun yang diinginkan dalam hadis ini yaitu ummatud dakwah. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia seorang Yahudi, nah ini syahidnya, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, ketika dia termasuk dari umat ini yang seharusnya dia ya, diwajibkan untuk masuk dalam Islam, ya, tidaklah dia mendengar tentang diriku, summa yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam. Illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, ya. Maka seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani, ya, walaupun mereka mengaku beragama, maka agamanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap masuk dalam neraka ketika apa? Ketika mereka tidak mau masuk dalam Islam setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang setelahnya, wa qala alaihi salatu wassalam, dan demikian pula beliau alaihi salatu wassalam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku, sekali lagi ini umat dakwah yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seluruh umat manusia setelah diutusnya beliau, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, mereka berkata, yaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, dan siapa itu orang yang enggan wahai Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Orang yang masuk ke dalam Islam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti dakwah beliau, insyaallah akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang menyelisihiku, maka dialah orang-orang yang enggan. Ya. Tidak masuk, tidak mau masuk ke dalam surga. Tidak mau masuk ke dalam surga. Baik, ini ayat yang pertama. Kemudian dijelaskan tentang ayat yang kedua oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, wa qawluhu ta'ala, dan firman-Nya ta'ala, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan, amma ghayruhu falaysa dinan inda Allah, adapun yang selainnya bukan teranggap sebagai agama di sisi Allah. Li'annahu ba'da maji'il Islam lam yabqa dinun yaqbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala min 'ibadihi, karena setelah datangnya Islam tidak tersisa suatu agama pun yang Allah subhanahu wa ta'ala terima dari hamba-hambanya, itu kecuali Islam. Islam saja yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala li'annal insana 'abdun, dikarenakan manusia itu adalah hamba, hamba Allah. Wal 'abdu yuti'u rabbahu 'azza wa jalla fi ma amarahu bihi, dan seorang hamba itu selayaknya dia mentaati Rabbnya 'azza wa jalla dalam apa yang diperintahkannya. Wallahu amaraka an tadkhula fil Islam, dan Allah memerintahkanmu untuk masuk dalam Islam. Fayajibu 'alaika ad-dukhulu fil Islam ta'atan lillahi 'azza wa jalla, maka wajib bagimu untuk masuk dalam Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dibawakan runutan alasan kenapa seorang itu wajib untuk masuk dalam Islam. Manusia adalah hamba, hamba itu taat kepada Rabbnya dalam apa yang diperintahkannya, dan termasuk yang diperintahkan Allah masuk dalam Islam. Maka wajib untuk bagi setiap manusia untuk masuk ke dalam agama Islam untuk sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala li anna al-wajiba ittiba'u al-amri la ittiba'ul hawa, karena yang wajib adalah mengikuti perintah bukan mengikuti hawa nafsu. Qala fa hadha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Maka inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Indama qabbal al-hajar al-aswad qala. Ketika beliau mencium al-hajar al-aswad, beliau berkata, "Wallahi inni la'alamu annaka hajarun." Demi Allah, sungguh aku tahu engkau hanyalah batu. Berbicara kepada hajar aswad tersebut ketika menciumnya, sungguh aku tahu engkau adalah batu, hanyalah batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa menimpakan kemadharatan dan tidak membawa kemanfaatan. Lantas kenapa Umar radhiyallahu anhu menciumnya? Disebutkan setelahnya, walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, mencium Hajar Aswad, maka sungguh aku tidak akan menciummu. Syahidnya di sini bahwasanya Umar radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium al-hajar al-aswad sebagai bentuk peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar melakukannya. Umar melakukannya. Qala fa taqbilu al-hajar laisa ibadatan lil-hajar. Maka mencium hajar al-aswad bukan bentuk peribadahan kepada batu tersebut. Wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala. Akan tetapi dia adalah peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, niatkan jika seseorang diberikan kesempatan misalnya untuk melakukan ibadah haji atau melakukan umrah ke tanah suci, dan dia diberikan kesempatan untuk bisa mencium al-hajar al-aswad, niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bertabarruk mencari barokah dengan al-hajar al-aswad tersebut, namun apa yang diinginkan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun al-hajar al-aswad tidak bisa memberikan kemanfaatan ataupun kemadharatan, tidak bisa memberikan kemanfaatan ataupun kemadharatan. Bagi ikhwan fi dinillah rahimani wa rahimakumullah, ini patut untuk kita luruskan niatnya, Hendaknya yang menjadi niat yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bertabarruk mencari barokah dengan al-hajar al-aswad. Qala wa at-tawafu bil ka'bati laysa ibadatan lil ka'bah. Melakukan tawaf di Ka'bah bukanlah peribadahan kepada Ka'bah. Wa innama huwa imtithalun li amrillahi azza wa jalla wa ibadatan lahu wa ibadatun lahu. Akan tetapi dia adalah sebagai bentuk mengikuti perintah Allah Azza wa Jal, mentaati perintah Allah Azza wa Jal, dan sebagai bentuk peribadahan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan peribadahan kepada Ka'bah. Oleh karena itu kita melakukan yang diperintahkan yaitu tawaf. Adapun yang dilakukan oleh sebagian jamaah umrah ataupun haji, yang menempelkan badannya di Ka'bah, maka ini bukanlah sesuatu yang diperintahkan. Kalau saja niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menempelkan badannya di Ka'bah seperti itu, maka adalah suatu kebidahan. Bagaimana apabila niatnya tabarruk mencari barokah dengan menempelkan badannya di Ka'bah tersebut? Ini lebih besar lagi perkaranya. Sampai-sampai ada yang mungkin sudah membawa gunting untuk menggunting kiswah kain penutup Ka'bah, kemudian dibawa pulang dengan keyakinan bahwasanya di situ ada barokahnya. Maka yang seperti ini tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak melakukannya. Dan juga dikhawatirkan maksudnya adalah suatu bentuk kesyirikan kepada Allah ketika menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Dan tidak itu syirik kecil. Syirik kecil ketika menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Qala fa sya'nu yaduru ma'a billahi wa syar'ihi. Maka perkaranya berporos kepada perintah Allah dan syariatnya. Diperintahkan, kerjakan. Tidak diperintahkan, ya, tidak dikerjakan. Dilarang, tinggalkan. Ya, tidak dilarang, maka adalah sesuatu yang mubah, boleh untuk dikerjakan, ya, sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan. Sesuatu yang mubah dikerjakan tanpa berlebihan. Qala wala i'tiradu 'ala dzalika, dan tidak ada yang bisa menentang hal tersebut, menentang perintah Allah, menentang syariat Allah. Faqad i'tarada iblisu 'ala amrillah. Maka iblis sudah menentang perintah Allah. Fakana masiruhu at-tardu wal ib'adu wal la'natu wal ghadab. Maka yang menjadi akibat dari perbuatan tadi menentang perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu dia diusir, dijauhkan, ya, dilaknat dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini akibat menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wal a'yadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya, itu jangan sampai kita terjatuh dalam perkara yang terjatuh padanya iblis. Tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kewajiban-kewajiban, melakukan keharaman-keharaman, yang kemudian ketika seorang melakukan hal tersebut, ya, dia bisa jadi kemudian diazab sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, telah mengeluarkan iblis dari surga, melaknatnya, ya, dan kemudian mengatakan bahwa tempat kembalinya adalah ke dalam jahannam, ya. Maka ini adalah balasan bagi iblis yang menentang perintah Allah. Ya, jangan sampai seorang manusia yang merupakan hamba Allah yang diwajibkan untuk mentaati perintah Allah justru menentang perintahnya. Maka ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas ayat yang ketiga dari ayat yang dibawa oleh al-muallif rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.